Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum amma ba'd. Pembahasan terakhir berhubungan dengan isim isyarat. Apa yang dimaksud dengan isim isyarat? Untuk ya Ridwan. Sama bi wasilati isyarat ini. Nah, dan berdasarkan penunjukan atau jumlah penunjukannya, fanifila terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi tiga, yaitu mufrad, mutanna, dan jamak. Untuk mufrad ada dua jenis, yaitu mudzakkar dan muannats. Untuk mufrad mudzakkar isyarahnya dengan apa? Indah Bakhtiar. Isyarahnya saja. Za. Baik. Adapun mufrad muannats apa? Muannats. Nah, isim isyarahnya saja. Baiklah. Zihi. Nah, baik. Yang disebutkan di sini, alhamdulillah. Nah, baik, untuk memudahkan para mubtadi, yaitu para pemula, karena kebanyakan isim isyarah nah didatangkan bergandengan dengan hal tanbi. Jadi terkadang nah seorang langsung memahami hadza itu semuanya adalah isim isyarah, padahal apa yang isim isyarah mananya aziz zanya saja. Nah, demikian pula hadhihi, ya tayyib, yang merupakan isim isyarah adalah dihi. Baik. Nah, dan seterusnya. Jadi ha pada contoh-contoh yang disebutkan di sini namanya ha ba akbar. Ha tanbih. Nah. Baik. Sehingga ha ulai. Maka isim isyarahnya mana? Sidik. Pada ha ulai. Ulai. Nah, ini isyarah untuk apa? Untuk jamak, baik mudzakkar atau apa? Muannats. Mudzakkar dan muannats kalau jamak isyarahnya sama. Baik. Dan perlu diketahui fanifilah dari na'am kalimat isim isyarah yang disebutkan di sini. Mana yang masuk kategori mu'rab? Indak ya Rifqi. Yang bisa di'irab mana? Yang bisa berubah-ubah kondisinya sesuai dengan amil yang masuk padanya. Kemarin sudah belum? Hah? Belum dijelaskan? Belum? Apa betul bahan? Taib. Berarti ma'adud. Taib. dari kalimat isim isyarah yang disebutkan di sini alhamdulillah, maka isyarah yang digunakan untuk musanna yang rajin yaitu mu'rab. Baik, hadzani, hadzani talibani. Nah, baik, ataitu hadaini. Nah, ataitu hadaini daftaraini. Aku memberikan kepada dua orang ini dua buku. Jadi berubah-ubah. Hadaini dalam kondisi rofa, hadaini dalam kondisi nasab dan jar. Paham? Jadi irobnya seperti irob apa kalau demikian? Endang ya Umar. Seperti irob musanna, ya. Demikian pula hatani, hataini. Ketika kondisi apa? Nasab dan jar. Baik. Sekarang kita masuk pada al-ismul mausul. Sementara itu saja, insyaallah nanti pada kitab-kitab berikutnya ada pembahasan lebih luas. Yang paling penting di sini bahwasanya kalau kita dapati dalam suatu isim dia apa? Nah, masuk kategori isim isyarah, maka dia ma'rifat. Kemudian dia itu mabni kecuali pada bentuk musannanya. Wal ismul mausul sekarang. Yang keberapa ini isim mausul? Yang keempat. Ismun yu'ayyinul musamma biwasitatil jumlatil lati ba'dahu wa tusamma silatan. Yang dimaksud dengan isim mausul adalah isim yang menentukan sesuatu yang disebut dengan perantara jumlah yang datang setelahnya dan dinamakan jumlah tersebut dengan silat. Baik. Jadi maksudnya bagaimana? Apabila yang dimaksud dengan isim mausul adalah apa? Suatu isim yang menentukan perkara yang disebutkan dengan perantara silah. Perantara silah yang dimaksud dengan silah yaitu jumlah yang datang setelah isim mausul. Dengan contoh nanti insyaallah akan jelas. Wal asma'ul mausulah hiya, dan isim-isim mausul yaitu yang pertama alladhi. Alladhi isim mausul. Dan ini lil mufrad al mudzakkar, untuk mufrad mudzakkar. Nahu ja'a alladhi 'allamaka. Perhatikan alladhi ifani bila masuk kategori isim ma'rifat. Dia menentukan sesuatu yang disebut dengan perantara apa? Perantara jumlah setelahnya. Mana jumlah setelahnya ini? Apa Abdul Bar? Allamaka. Sehingga allamaka, jumlah yang datang setelah isim mausul dinamakan apa? Dinamakan silatul mausul. Nam silat. Telah datang orang yang mengajarimu. Tayyib. Telah datang orang yang mengajarimu. Bagaimana cara mengirabnya? Baik. Mengirabnya karena isim mausul na'am asalnya adalah mabni kecuali nanti pada yang musanna. Yang musanna yang rajih dia itu mu'rab. Ada khilaf tapi ini pendapat yang rajih sesuai dengan dhahir perubahan yang ada padanya yaitu pada alladzani dan allatan. Maka mengirab ja'a alladhi 'allamaka. Ja'a, bagaimana ja'a di irab bukasya? Baik, ja'a fi'lul madhi wa bunyan 'ala al-fath la mahala lahu min al-i'rab. Kemudian alladhi kita katakan apa? Ismul mausul mabniyun 'ala sukun fi mahalli rab'in fa'il. Dia sebagai fa'il. Ya. Kemudian allamaka bagaimana? Ya allamaka dia sebagai apa? Silah. Kita i'rab satu persatu dulu. Allamaka, allama fi'lun madhi mabniun 'ala al-fathhi. La mahalla lahu min al-i'rab. Naam. Tayyib. Kemudian apa? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu apa? Huwa wal kaf dhamirun muttasilun mabniun 'ala al-fathhi fi mahalli nasbin maf'ulun bi wal jumlah allamaka la mahala lahu min al-i'rab silah mausul. Jadi silah itu la mahala lahu min al-i'rab. Baik. Kemudian yang kedua allati lil mufradatil muannatsah untuk na'am mufradah muannatsah. Satu na'am perempuan. Nahu ja'atil lati 'allamatka. Ja'atil lati 'allamatka. Telah datang seseorang yang mengajarimu, yaitu perempuan, yaitu telah datang seorang perempuan yang mengajarimu. Tayyib. Kemudian yang ketiga alladhani lil muthanna al mudzakkar. Nahu ja'a alladhani 'allamaka 'allamaka. Perhatikan. Ja'a alladhani 'allamaka. Telah datang enam dua orang yang mengajarimu. Lil muthanna mudzakkar. Kemudian mu'annath allatani lil muthanna al mu'annath. Nahu ja'a alladhani 'allamataka. Dan alladhani serta allatani ikhwani fillah ini mu'rab. Baik. Misalnya dalam kondisi nasab apa? Ra'aitul ladaini. Ra'aitul ladaini darabaka. Aku melihat dua orang yang telah memukulmu. Kemudian alladzina lil jam'il mudzakkar untuk jamak mudzakkar. Nahu ja'a alladzina 'allamuka. Telah datang orang-orang yang mengajarimu. Kemudian untuk yang terakhir di sini allati dan wallawati. Allati wallai. Nah, lil jam'il muannats untuk jamak muannats. Ini dua pilihan di sini disebutkan allati dan allai. Di sana masih ada empat lughah lagi alhamdulillah untuk na'am allati yaitu tanpa ya setelahnya berarti allat dan allai. Kemudian juga ditambahi wawu allawati dan allawai. Jadi ada enam untuk jamak muannats. Cuman antum hafal saja dua terlebih dahulu di sini. Nahu ja'atil lati awillai allamnaka. Maksudnya suruh memilih satu. Ja'atil lati allamnaka atau ja'atil lati ja'atil lai allamnaka. Baik. Fal ismul mausul yadullu ala mu'ayyanin biwasitatis silah. Maka isim mausul dia menunjukkan sesuatu yang tertentu dengan perantara apa? Dengan perantara silah. Kalau seandainya silah itu dihilangkan oleh panitilah maka tidak akan didapati apa? Didapati ma'rifah yaitu tidak akan diketahui ja'alladhi. Apa bisa paham? Ja'alladhi telah datang alladhi. Tidak bisa. Harus ada silahnya sehingga memiliki makna ma'rifah. Oleh karena itulah alladzi isim mausul tidak bisa menentukan sesuatu kecuali apa dengan perantaraan apa? Perantaraan silah. Baik. Taqul ja'a alladzi 'allamaka. Fal ismul mausul alladzi lam yata'ayyan illa biwasitati silatihi. Maka isim mausul dalam contoh ini dan yang lainnya ja'alladhi 'allamaka tidak akan bisa tertentu siapa yang dimaksud kecuali dengan perantara apa silahnya yaitu jumlah dalam contoh tadi 'allamaka. Wabiduniha yakunu mubhaman, dan tanpa ada silah maka dia menjadi mubham. Taim. Oleh karena itu dalam matan jurumiyah dinamakan dengan apa? Dalam matannya wal ismul mubham. Paham? Wal ismul mubham mencakup apa? Isim isyarah dan isim mausul. Isim isyarah mubham dari isim mana? Karena apa? Karena dia mampu menentukan dengan perantaraan apa? Perantaraan isyarat, ya tidak? Sedangkan isim mausul dinamakan mubham karena tidak bisa menentukan makna yang diinginkan tanpa perantara apa, Bakhtiar? Silah. Paham? Nah, sekarang perhatikan pada contoh-contoh yang disebutkan di sini. Ja'alladhani 'allamaka. Kalau mufrad ja'alladhi 'allamaka, maka kita harus ketahui hukum silah na'am hubungannya dengan mausul. Bahwasanya silah fa'ilillah harus terkandung di dalamnya dhamir yang apa? Yang sesuai dengan mausulnya. Sehingga dalam silah itu harus ada dhamir yang apa? Yang cocok dengan isim mausul. Kalau dhamir itu mufrad, ya dia harus mufrad. Kalau dhamirnya, kalau mausulnya mutanna, maka dhamirnya ini harus mutanna, dan seterusnya. Maka perhatikan ja'alladhani 'allamaka. Ya kan? Ja'atillatani 'allamataka. Allatani karena dia adalah apa? Mutanna mu'annad. Maka apa? Fi'ilnya harus terkandung di dalamnya dhamir mu'annad yang mutanna juga. Paham? Baik. Dan ini yang disebutkan oleh pengarang hanya sebagian dari mausul saja, apabila tidak semuanya. Karena mausul secara umum terbagi menjadi dua, mausul harfi dan mausul ismi. Mausul harfi ini pembahasan lain, yaitu huruf-huruf mausulah. Yang menjadi pembahasan kita adalah mausulul ismi, karena dia merupakan isim ma'rifah. Nah, mausulul ismi terbagi menjadi dua, khas dan mushtarak. Nah, yang khas yang disebutkan sekarang ini alladzani, alladzani, alladzi, allati, alladzani, allatani, alladzina, allati. Nah, ini semuanya dinamakan mausul khas. Kenapa mausul khas? Karena dia khusus, ifadilah. Alladzi khusus untuk siapa? Untuk siapa alladzi, hamzah? Mufrad mudzakkar. Paham? Namanya mausul khas. Adapun mausul yang sifatnya mushtarak bisa digunakan bersama-sama itu na'am ada lima. Baik, yang mudah. Nah, yaitu apa? Man, ma, kemudian al mausulah, kemudian di dan da. Baik, du dan da. Du dan da. Ini sekedar apa? Wawasan. Wawasannya yang disebutkan dalam kitab ini baru sebagian kecil saja dari mausul, yaitu jenis mausul apa? Mausul khas. Di sana ada mausul yang sifatnya mustarab dan yang paling banyak digunakan adalah ma dan man. Ma dan man. Ini banyak sekali kita dapati dalam kitab-kitab dan dalam Al-Qur'an. Tayyib. Nah, walillahi man fis samawati wa man fil ardh. Ya, di sini man isim mausul. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, menggunakan ma isim mausul juga. Baik. Dan isim-isim mausul semuanya adalah ma'rifah. Kemudian berikutnya wal mu'arraf bi'al. Yang dimaksud dengan al mu'arraf bi'al yaitu isim yang dijadikan ma'rifat dengan perantara al. Yaitu ismun dafalat alaihi al fa'afadat hu ta'rif. isim yang memasukkan al sehingga memberikan faedah ta'rif, yaitu menjadikan dia ma'rifat. Baik. Misal al-kitabi wal-qalami wal-talibi. Dan al macam-macam. Al itu bermacam-macam. Ada al-mausulah dan ada al-ma'rifah, al-mu'arifah atau al-ta'rif, ta'rifiyah. Di sini al yang dimaksud adalah al yang memberikan faedah ta'rif, menjadikan nakirah menjadi ma'rifat. Contohnya kitabun. Ishtaraitu kitaban. Seorang mengatakan ishtaraitu kitaban, aku membeli satu kitab. Mungkinkah tahu yang diajak bicara kitab apa? Akbar, tidak, karena apa? Masih nakirah. Kitab sesat atau kitab agama atau kitab na'am nahu atau kitab fikih, tidak tahu. Tapi ketika seorang mengatakan ishtaraitul kitabah, aku telah membeli kitab itu, maka ini menjadi ma'rifat. Kenapa? Karena al-kitabah adalah kitab yang apa dimaksud oleh apa telah diketahui oleh orang yang mendengarnya. Karena tadi sedang berbincang-bincang misalnya tentang kitab Na'am Mumti' ini. Sedang bicara-bicara, kemudian kamu sudah membeli kitab Mumti' belum? Kemudian dia mengatakan ishtaraitul kitab. Aku sudah Na'am membeli kitab itu. Berarti al-kitab ketika Na'am ada al badannya menjadikan dia ma'rifat. Nah, ma'rifat. Bahadihil asma'u kanat qabla dukuni al-nakiratin mubhamah. Dan isim-isim ini yang dicontohkan tadi al-kitab, wal-qalam, wal-talib, sebelum kemasukan al, maka dia adalah isim-isim yang nakirah, yang mubham, yang belum tertentu. La tadullu ala mu'ayyan, tidak menunjukkan atas sesuatu yang tertentu. Takulu matalan, engkau mengatakan sebagai contoh, ishtaraitu kitaban, faqara'tul kitaban. Aku membeli satu kitab. Faqara'tul kitaban, kemudian aku membaca kitab itu. Ya. Maka fakalimatu kitab, kitabun nakirah, ya kan? Tandanya nakirah mudah karena ada tanwin. Lakin hina adkhalta 'alaiha al sarat ma'rifatan al kitab. Akan tapi tatkala engkau masukkan badannya al, maka menjadilah apa? Ma'rifah, yaitu al kitab. Berarti maksud faqara'tul kitab, aku telah membaca kitab, maksudnya kitab itu yang disebut di depan. Paham? Ini kalau seperti ini namanya apa? Al-ahdi zikri. Nah, al-ahdiyah fa'ilah al yang nah berfungsi untuk menjadikan isim nakirah menjadi ma'rifat ada beberapa macam. Insyaallah di pelajari pada kitab berikutnya. Agar tidak membingungkan, yang jelas isim kalau kemasukan al dia menjadi ma'rifah. Wal mudhaf ila ma'rifah, berikutnya na'am yang diidhafahkan kepada isim ma'rifah. Ismun nakiratun udhifa ila ahadil ma'arif faktasabat ta'rif bi idhafatihi ilaih. Yaitu suatu isim yang nakirah, na'am, yang diidhafahkan kepada salah satu isim-isim ma'rifat yang di depan. Maka apa? Faktasabat ta'rifa bi idhafatihi ilaih. Maka apa? Terhasilkan na'am pemakrifatan dengan sebab idhafahnya isim itu kepadanya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya secara mudahnya, yaitu kapan saja suatu isim yang nakirah fa'ilah diidhafahkan kepada isim yang ma'rifat, maka akan menjadi ma'rifat. Sayyid, misalnya kitabun. Kitabun kemudian diidhafahkan kepada domir. Ha, misalnya menjadi kitabuhu. Ini menjadi ma'rifat tidak? Menjadi ma'rifat. Sayyid, makanya penting mengetahui ma'rifat nakirah untuk apa? Menentukan nantinya apa sifatnya. Misalnya sekarang dihapus dulu campur. Perhatikan kitabun. Ini asalnya adalah apa? Ini nakirah. Ketika mau diidhofahkan kepada ya mutakalim menjadi kitabku misalnya. Kitabku. Maka jadinya apa? Kitabi. Maka ini menjadi ma'rifat sekarang. Kan tadinya umum, sekarang menjadi kitabku. Nah, bedanya apa nanti ketika mensifati? Fanfilah. Hadza kitabun. Kalau baru berarti apa? Jadidun. Hadza kitabun jadidun. Nakirah dan nakirah. Sekarang kalau hadza kitabi. Hadza kitabi. Apa yang baru? Al jadidu. Ada alnya. Kenapa? Karena sekarang ini bukan nakirah lagi, ini sekarang adalah ma'rifah. Ya. Jadi semua isim nakirah yang diidhofahkan kepada isim ma'rifat maka menjadi apa? Ma'rifat. Misalnya sekarang diidhofahkan kepada si Zaid, kitabu Zaidin. Maka dia sekarang juga menjadi ma'rifat. Ya. Sekarang kembali ke kitab, perhatikan. Mithl kitabi wa kitabu Zaidin wa kitabu hadha wa kitabul ladzi zarana. Naam. Kitabu hadha kitab orang ini. Kitabul ladzi zarana yaitu kitab orang yang telah menziarahi apa? Kita, misalnya ketinggalan. Naam. Taib. Aku mendapati kitab orang yang telah menziarahi kami. Berarti apa? Wajadtu kitabul ladzi zarana. Kemudian kitabut talibi, kitab naam penuntut ilmu. Kitabut talib. Ini semua ifani bila nakirah. Katakala diidhofahkan kepada isim-isim ma'rifat yang disebutkan di depan mulai dari apa? Dhamir, kemudian alam, kemudian isim isyarah, isim mausul, isim yang ada alnya, maka menjadi apa? Menjadi ma'rifat. Bakalimatu kitab minal fil asri nakirah walakinnaha sarat ma'rifatan biidhofatiha ilal ma'arif. Maka yang kata kitab pada asalnya dia nakirah akan tetapi menjadi ma'rifat dengan sebab idhofahnya kepada isim-isim ma'rifat. Nah. Baik. Kemudian dari sisi tingkatan-tingkatan kemakrifatannya ifani billah, maka urut-urutannya sebagaimana dalam kitab ini. Ma'rifat yang paling ma'rifat dari kelima ini adalah apa? Adalah dhamir yang pertama kali. Karena ketika seorang mengatakan aku, apakah ada yang lain? Hah? Gak ada, aku ya aku, kamu bicara. Nah, oh itu aku yang lain, gak bisa. Nah, aku ya satu orang, itu ma'rifat. Berbeda dengan seorang misalnya mengatakan Muhammad, ja'a Muhammadun. Nah, ma'rifat, tapi masih ada kemungkinan lain gak? Masih ada, karena ternyata yang diajak bicara pahamnya Muhammad Padang, satunya lagi pahamnya Muhammad Palembang. Artinya salah paham. Nah, baik. Misalnya apa? i'tihada ta'am ila Muhammad, berikan makanan ini ke Muhammad. Karena Rizal temannya Muhammad Padang, ini dikasihkan Muhammad Padang. Padang maksudnya Muhammad Palembang. Ini kan karena apa? Karena terbetik, diingat ya Muhammad, ya Muhammad itu. Ternyata ada Muhammad lain yang dimaksudkan oleh pembicara. Baik. Cuman ini lebih makrifat daripada apa? Daripada isyarat dan mausul. Kenapa? Karena kalau alam tidak butuh perantara. Tidak butuh perantara. Makanya deretan berikutnya adalah isim isyarah, kemudian isim mausul, kemudian isim yang ada al-nya, baru kemudian al-mudhaf ila ma'rifah. Dan sebagai faedah, kata yang paling ma'rifat afanillah, a'raful ma'arif secara mutlak, yaitu lafzul jalalah. Itu menempati apa? Ma'rifat yang paling ma'rifat. Karena tidak ada apa? Sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya lafzul jalalah a'raful ma'arif, yaitu isim ma'rifat yang paling ma'rifat, ya. Karena tidak ada sekutu. Sedangkan apa? Nakirah, angkarun nakirah apa? Syai'un. Syai'un adalah nakirah yang paling nakirah. Syai'un, sesuatu, ya kan, nakirah. Dia paling apa? Paling nakirah. Jadi angkarun nakirah, bukan nakirah yang paling mungkar, tapi nakirah yang paling nakirah. Faham? Fa'idatun. Perhatikan faedah nomor satu, berhubungan dengan isim mausul. Min asma'il mausul man wa ma, wa huma li jami'i ma dzukir ghairu. Naam. Baik. Man wa ma wa huma li jami'i ma dzukira. Baik. Isim mausul diantaranya adalah man dan ma, sebagaimana tadi Naam ana sebutkan. Dan ini mausul yang golongan apa? Mushtarak. Baik. Jadi digunakan untuk semua yang disebutkan. Maksudnya apa? Untuk mufrad, mutsanna, jamak, nah untuk mudzakkar, muannats. Baik. Ghaira anna man takunu lil aqil ghaliban. Hanya saja untuk man itu digunakan bagi yang berakal. Ini mayoritasnya. Baik. Untuk yang berakal. Baik. Wa ma li ghairil aqil, dan ma untuk yang tidak berakal, ghaliban mayoritasnya. Walaupun terkadang boleh dibolak-balik. Nah, contohnya ja'a man 'allamaka. Telah datang orang yang mengajarimu. Ja'a man 'allamaka. Di sini nah baik, man untuk siapa? Yang berakal. Berarti kalau mudahnya ja'alladzi 'allamaka sama. Baik. Ja'a man 'allamuka. Boleh enggak? Hah? Ja'a man 'allamuka. Hah? Boleh tidak, Ridwan? Boleh. Nah, dalam bentuk jamak boleh, karena yang diinginkan adalah orang-orang, yakni guru-guru yang datang berziarah banyak. Wahfad ma ta'allamtahu. Hafalkan apa yang telah engkau pelajari. Wahfad ma ta'allamtahu. Di sini ma untuk yang tidak berakal. Ai ja'alladhi 'allamaka wahfad alladhi ta'allamtahu. Maknanya sama. Baik. Wa'lam anna silatal mausul la mahalla laha min al-i'rab, tadi telah disebutkan. Ketahuilah bahwasanya silah mausul itu tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Fahiya la taqa'u khabaran wala sifatan wala ghairu dhalik. Sehingga silah mausul itu tidak jatuh sebagai khabar, bukan pula sebagai sifat, dan bukan pula yang lainnya, karena dia tidak memiliki kedudukan di dalam i'rab. Paham? Yang memiliki kedudukan dalam i'rab nantinya apa? Mausulnya. Ya, maka nanti i'rab mabni misalnya alladhi atau man, isim mausul mabniun ala sukun. fi mahalli rafin fa'il atau fi mahalli nasbin maf'ulun bih dan seterusnya. Ya. Baik. Kita selesai dari pembahasan ma'rifat. Sekarang tugasnya buat ikhwan fillah jumlah yang menggunakan man dan ma. Jumlah yang menggunakan man dan ma. Kemudian allatani kemudian alladzina dan haula'i. Berapa itu? 5 sudah? 6. Barakallahu fiikum, nafa'a bikum.